السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita kembali bertemu dalam kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang yang beriman senantiasa memohon petunjuk pada Allah Azza wa Jalla. Pada ayat sebelumnya itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Allah dan Rasulnya. Jalan yang lurus adalah Islam, as-siratul mustaqim, yang mencakup perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Sirat alladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-79. Wa man yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik mereka, itulah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu min Allah, dan itu adalah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah, dialah zat yang maha mengetahui. Yakni siapa yang pantas diberikan nikmat dari hamba-hambanya berupa hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla, dan siapa orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang tersesat. Allah yang maha mengetahui. Jadi seorang hamba meminta pada Allah Ta'ala as-sabat, ketetapan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat terbesar adalah nikmat as-sabat, ya, berpegang teguh ya di atas jalan yang benar, berjalan di atas jalan yang benar sampai mati. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itulah kemuliaan yang paling mulia yang Allah berikan pada seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, a'zamul karamati al-istiqamah ala sirat. Karamah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir hidupnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai pada mereka, yaitu jalannya orang-orang Yahud yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat walad dhalin, yaitu orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kalimat Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa akhassu awsaful yahud al-ghadab, jadi sifat yang Allah berikan pada orang Yahudi adalah kemurkaan. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman, man la'anahu Allah wa ghadiba alayh, orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya. Ini yang dimaksud oleh ya al-yahud. Kemudian kata beliau, wa akhassu awsafin nasara ad-dalal, dan sifat yang spesifik bagi orang Nasara itu adalah dalal, kesesatan, beramal tanpa ilmu. Ini sifat mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, qad dallu min qablu, mereka sungguh mereka telah tersesat sebelum itu. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi sifat kesesatan ini lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim pada orang-orang yang Nasor. Ya, orang-orang Nasor. Sedangkan sifat murka, laknat, kemarahan Allah itu selalu ditimpakan kepada orang-orang Yahud. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada ayat yang tentang masalah amin. Ya, jadi yang harus dipahami bahwa membaca amin waladdolin amin itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi kalau seorang baca Al-Fatihah di luar sholat, tidak perlu pakai amin. Tapi kalau dia baca dalam sholat, pakai amin. Walaupun sendirian, walaupun sir, kalau berjamaah jelas, imam waladdolin, makmum kata amin, setelah imam mengucapkan amin. Jadi tidak mendahului imam dalam mengucapkan amin. Oleh karena itu kesalahan yang ada pada umum di tengah masyarakat kaum muslimin, ketika sholat berjamaah, imam belum selesai waladzali, langsung amin, itu salah. Salah besar. Jadi imam sampai selesai mengatakan waladzali, ketika imam amin, baru kemudian makmum mengucapkan amin. Jadi tidak mendahului imam dalam mengucapkan amin. Jadi bacaan amin itu dianjurkan dibaca di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sir. Baik yang kita baca sendirian juga tetap membaca amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallam bersabda, idza ammanal imamu fa'amminu. Ini dasarnya. Apabila imam telah mengucapkan amin, maka ikutilah membaca amin. Jadi bukan mendahului imam, bukan mendahului. Idza ammana, amman fil madhi, fi'il lampau. Kalau imam sudah mengatakan amin, fa'amminu, baru kamu mengatakan amin, bukan mendahului imam. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Karena sungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya itu sama dengan bacaan aminnya para malaikat yang ikut berjamaah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin, dan dalam redaksi Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, idza qala ahadukum fis salati amin, apabila salah seorang di antara kalian mengatakan amin dalam salatnya, wal malaikatu fis sama amin, Dan malaikat pun di langit mengatakan amin. Fawafaqat ihdahumal ukhra. Maka aminnya orang yang di bumi dan malaikat yang di langit sama, wafaqat, sama sesuai. Ya, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi menunjukkan bahwa membaca amin pun ada aturannya. Bukan semaunya kita. Ya, atau mengikuti anak-anak kecil. Biasa anak-anak kecil dulu anak angkat suaranya. Ya, orang tua, orang besar masih ikut-ikutan. Ya, seperti anak kecil. Jadi aturan yang benar dalam membaca amin itu setelah imam mengangkat suaranya membaca amin, baru kemudian makmum membaca amin. Ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan amin. Kemudian kita lanjutkan sekarang pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Sini akan saya bacakan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu tentang surat Al-Baqarah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaa'ika 'ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Ada hadis-hadis Rasulullah sallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari surat Al-Baqarah. Di antara yang pertama dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam musnad, dari musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga Sahih Muslim dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa innal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguhnya rumah yang dibacakan padanya di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis ini hadis sahih. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk tidak menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Apa makna hadis beliau? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya yang tidak dibacakan Al-Quran. Karena tidak ada tuntunan baca Quran di kuburan. Makanya jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran padanya. Itu maksudnya. Ya, itu makna hadis ini. La taj'alu buyutakum kubura. Orang mati tidak bisa ngaji. Di kuburan tidak ada kaji, tidak ada bacaan Quran. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, ini beliau memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Dalam rumah kita baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya rumah itu yang ada ketenangan padanya. Karena seorang baca Al-Quran, seorang baca ayat-ayat Allah, zikir-zikir, itu rumah akan menjadi tenang, hati tentram, syaitan jauh dari rumah yang ada bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Bil khusus, khususnya ada surat Al-Baqarah. Kata Nabi alaihi wasallam, fa innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, karena sungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Kita dianjurkan membacanya di rumah, dan membaca surat Al-Baqarah ini bukan ketika akan masuk rumah baru. Karena ada sebagian orang memahami kalau masuk rumah baru undang orang ya, bagi Quran juz 30 juz ya. Atau cukup surah Al-Baqarah ketika akan masuk rumah. Tidak. Tidak ada dalil yang mengatakan kalau akan masuk rumah baca Al-Baqarah atau baca Quran 30 juz. Tetapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa rumah yang kita selalu baca Al-Quran padanya, di dalamnya salah satunya surah Al-Baqarah, ini adalah akan dijauhi oleh syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jadi menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan masuk rumah baru, manggil orang, baca Quran, ini tidak contohnya. Yang terpenting bukan orang luar yang baca Al-Quran, penghuni rumah itu yang baca Al-Quran, bukan orang luar. Orang yang tinggal dalam rumah itu ayah, ibu, anak, suami, istri, anak-anak, itu yang lebih utama. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi penghuni rumah itu membaca surat Al-Baqarah. Membacanya tidak hanya permulaan masuk rumah, atau 40 hari masuk rumah, atau 100 hari masuk rumah. Tidak. Sering membacanya ya. Sering membaca surat ini. Jadi ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Baqarah. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, inna syaitan yafirru minal bait alladhi yasma'u fi atau yusma'u fihi atau yasma'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dia mendengar di rumah itu orang membaca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi itulah lari. Maka dianjurkan tuan rumah membaca, yang tinggal di rumah itu membaca surat Al-Baqarah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ya dalam kitabnya, yaitu Amalul Yawm wal Laila, amalan-amalan di siang hari dan di malam hari. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma min baitin, tidak ada satu rumah pun tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang mana di rumah itu dibaca surat Al-Baqarah, illa kharaja minhu syaitan walahu durat." Melainkan syaitan lari dari rumah itu dan dia terkentut-kentut larinya. Ya. Jadi ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu akan ditinggalkan oleh syaitan. Ada beberapa riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu membaca sebagian ayat dari surat Al-Baqarah pun seakan-akan mencukupi. Contohnya di sini perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah." Barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam, lam yadkhul dzalikal bait syaitanun tilkal laila. Maka tidak akan masuk ke rumah itu seorang syaitan pun pada malam itu. Nah, yang mana 10 ayat ini? Kata beliau, arba'un min awaliha, 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, wa ayatul kursi, ini ayat kelima, yaitu ayatul kursi. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat sesudahnya. Berarti itu 7 ya, 4 tambah 3 7. Wa thalathu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat terakhir pada dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard, sampai selesai. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, lam yaqrabuhu wala ahluhu yauma idzin syaitan, atau lam yaqrabuhu wala ahlahu yauma idzin syaitanun, maka setan tidak akan mendekati keluarganya, yakni rumahnya dan keluarganya. Wala syai'a yaqra'uhu, dan tidak ada yang lebih dibenci oleh wala syai yaqra'uhu wala yaqra'anna ala majnun illa afaq, dan tidaklah ayat-ayat itu dibaca pada orang yang terkena semacam stres, melainkan orang itu akan sembuh. Jadi meruqyah dengan 10 ayat tadi itu, ini termasuk dari riwayat atau perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain dari Sa'al bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada puncaknya, ada sesuatu yang tinggi. Wa inna sanamal Qur'an al-Baqarah tu, dan sungguhnya sesuatu yang tinggi yang memuncak dalam Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan, dan bahwasanya barang siapa yang membacanya di rumahnya pada suatu malam, lam yadkhulhu syaitan thalatha layalin, barang siapa membaca Al-Baqarah sekaligus satu malam, maka tiga malam syaitan tidak akan masuk ke rumahnya. Wa man qara'aha fi baitihi na'aron, dan barang siapa membaca surat Al-Baqarah di siang hari, jadi tadi itu di malam hari ya, dan siapa membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka syaitan tidak akan masuk selama tiga malam di rumahnya itu. Wa man qara'aha fi baitihi na'aron, dan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, lam yadkhulhu syaitan thalatha ayyam, tidak akan dimasuki oleh syaitan selama tiga hari. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya. Kemudian riwayat yang lain, di antara riwayat tentang keutamaan-keutamaan dari surat Al-Baqarah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Naim, dan seterusnya dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Buraidah, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah aku duduk di sisi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau bersabda, ta'allamu surat al-Baqarah, belajarlah kalian surat al-Baqarah, fa'inna akhdaha barakah, karena sungguhnya kalian mengambil surat ini, mempelajarinya adalah keberkatan, wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian dan penyesalan, hasrah. Wala tastati'uhal batalah, al-batalah artinya as-sahrah, dan tidak ada syaitan atau tukang sihir yang mampu, yakni melawan yang sihirnya akan surat ini. Maka tukang sihir itu diantara kekufuran mereka, mereka mengambil Al-Quran, surat Al-Baqarah disobek, dikeluarkan dari Al-Quran. Itu diantara kekufuran para tukang sihir. Karena mereka tahu bahwa surat ini adalah yang akan melawan mereka kalau orang membacanya. Ya, dukun-dukun, tukang sihir itu, ya kalau ambil Al-Quran kemudian sobek surat Al-Baqarah, ini berarti tukang sihir. Ya, syaitannya menyuruh dia untuk menyobek dari Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Maka hati-hati, jangan sembarangan datangi orang pinter, ternyata dukun, tukang sihir, ya. Seorang datang kepada mereka bisa kufur, apalagi percaya perkataan mereka. Baik, jadi kata Nabi SAW, wala tastati'u hal batalah, dan para tukang sihir tidak mampu ya, terhadap surat Al-Baqarah ini. Qal, kata Buraidah Al-Asmalami radhiyallahu an, thumma sakata sa'atan. Setelah beliau menyampaikan hadis ini, beliau SAW diam sejenak. Thumma qal, lalu berkata lagi, ta'allamu surat Al-Baqarah wa ala Imran. Pelajarilah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fa innahuma az-zahrawani. Karena sungguhnya kedua surat ini adalah az-zahrawan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, az-zahrawan al-muniratan, yang akan memberikan cahaya pada seorang dari kiamat itu. Karena dua surat ini adalah az-zahrawan. Ya. Yudhillani sahibahuma yawmal qiyamah, yang dia akan menaungi orang yang selalu membacanya di hari kiamat kelak. Ka'annahuma ghamamatan, kedua surat ini nanti di hari kiamat ibarat dua awan yang menutup menaungi orang yang selalu membacanya. Au ghayayatan, ya, sesuatu yang memayungi seseorang, ghayayatan, dua benda, dua artinya dua yang memayungi orang yang membacanya. Au firqani min tayrin sawaf, atau ibarat mereka nanti di hari kiamat dua surah yang datang ibarat dua kelompok burung, ya, yang penuh yang menaungi yang dibawanya. Intinya bahwa surat ini, dua surat ini menaungi orang yang membacanya, yaitu menaungi mereka di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal qur'ana yalqa sa'ibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu, dan sungguhnya Al-Qur'an ini akan bertemu dengan orang yang membacanya, yang selalu membaca di hari kiamat kelak. Hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika terbelah kuburan orang itu, orang yang baca Al-Qur'an ini. Karrajul asy-sya'ib fa yaqulu lahu hal ta'rifuni, ya, ibarat seseorang yang dia itu kemudian bertanya kepada orang tersebut yang membacanya, hal ta'rifuni, tahukah engkau siapa aku? Fayaqul ma a'rifuka, maka orang itu mengatakan aku tidak mengenal kamu. Fayaqul ana sahibul usaibuka al-Qur'an, aku adalah temanmu, aku adalah Al-Qur'an. Alladzi azma'tuka fil hajir wa ashartu laylaka, aku adalah temanmu, yakni ketika di dunia kau selalu membaca aku itu Al-Qur'an, yang mana aku menjadikan engkau haus di siang hari. Jadi dia selalu membaca Al-Qur'an sampai haus di matahari di siang hari, dan aku yang selalu menahanmu tidur di malam hari. Untuk apa? Baca Quran. Ya, bukan untuk nonton sepak bola, Piala Dunia, ya, atau chatting, bukan, ya. Jadi tidak tidur itu untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an memberikan syafaat padanya di hari kiamat kelak. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, setiap pedagang itu di belakang perdagangannya. Wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarah, dan sungguhnya engkau pada hari ini berada di belakang setiap perniagaanmu. Fayu'tal mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi, maka diberikan pada orang itu kekuasaan, yaitu suatu kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Wa yubau ala ra'si tajul waqar, dan orang yang selalu baca Al-Qur'an itu diberikan kepadanya, dipasang, disimatkan apa? Penyematan di kepalanya, tajul waqar, mahkota ketenangan. Dipakaikan pada orang tersebut. Wa yuksa walidahul latan, dan kedua orang tua orang yang membaca Al-Qur'an itu, ya, dua orang tuanya diberikan dua perhiasan, masing-masing satu perhiasan dari kedua orang tuanya. La yaqumu lahum ahlud dunya, ya, yang tidak bisa, yang diangkat oleh semua penduduk bumi ini. Fayaqulan, maka kedua orang tua mengatakan, bima kusina hadza, loh, kita kok diberikan mahkota ini atau dua perhiasan ini, ya, dipakaikan dua perhiasan ini. Fayuqal bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, karena kedua karena anak kalian berdua, ya, dia itu mengambil Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menekuni Al-Qur'an, ya. Jadi jasa orang tuanya mendidik anaknya menghafalan Al-Qur'an, maka orang tua dikasih perhiasan di hari kiamat kelak. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan pada orang tadi yang membaca Al-Qur'an itu ketika di dunia, iqra was'ad, bacalah dan naiklah. Bacalah Al-Qur'an dan naiklah fi darajil jannati wa ghurafiha, di tangga-tangga surga dan di istana-istana atau ya istana-istana surga. Fa huwa fi su'udin madama yaqra, maka orang yang membaca Al-Qur'an terus dia naik selama dia membaca Al-Qur'an itu. Ya, selama dia membaca dari hafalan Al-Qur'an itu. Ya. Haddan kana au tartil, baik dia baca cepat atau baca secara tartil. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dan sebagian yang lainnya sanadnya hasan, juga sama dengan riwayat yang di atau sanadnya sama dengan sanadnya hadis Muslim. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, yakni pertama dua surat ini, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang kedua, keutamaan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an ana al-lail wa atrafan nahar, yang baca di malam hari dan di siang hari. Ya. Baca di siang hari dan malam hari. Ada seorang selama baca Al-Qur'an, ketika sakaratul maut anaknya menangis. Kata orang yang baca Al-Qur'an, "Wahai anakku, jangan anda khawatir. Sesungguhnya aku telah menghatamkan Al-Qur'an di rumah ini 4000 kali." Ya. Untuk hari ini, yaitu untuk hari kematian ini. Jadi engkau wahai anakku, jangan khawatir dengan kematianku ini. Aku telah membaca Al-Quran di rumah ini selama 4000 kali untuk menemui hari ini, Al-Maut. Itu salaf dahulu. Perhatiannya pada Al-Quran. Kita Al-Quran Masya Allah numpuk, gak pernah dibuka, debunya banyak. Siap lihat Quran model A beli, model B beli, model C beli. Bacanya tidak. Para salaf lain, Al-Quran nikmat yang besar Allah berikan pada kaum mukminin. Oleh karena itu, contoh-contoh atau hadis-hadis seperti ini sebetulnya memberikan yang dorongan pada seorang untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang lain dari hadis ini atau pelajaran yang diambil pula dari hadis ini, bahwa sahibul Quran, yani orang yang baca Al-Quran siang hari dan di malam hari, Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Ada satu kalimat di sini yang menunjukkan bahwa seorang terkadang membaca Al-Quran harus dan memaksakan dirinya. Karena ketika di hari kiamat, Al-Quran itu mengatakan pada orang tersebut, akulah dulu yang menjadikan engkau haus di siang hari. Ya. Dan aku pula dulu yang menjadikan engkau tidak tidur di malam hari. Jadi semacam ada kemauan yang keras untuk membaca Al-Quran. Jangan dipaksa oleh Al-Quran. Memang kadang-kadang ibadah harus dipaksakan. Karena nama jiwa ini malas. Diri, nafsu ini malas. Mau yang Masya Allah, sofa, AC, kipas, ya. Itu memang jiwa seperti itu. Tapi jannah surga tidak didapat dengan yakni berleha-leha, bersantai-santai, tidak. Al-jannah adalah sil'atullah al-ghaliyah, barang dagangan Allah yang mahal itu surga. Yang dicapai bukan berleha-leha, tidak. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang memang tidak disukai oleh manusia. Ya, jadi di sini pentingnya kita memahami seperti ini supaya ada dorongan bahwa aku harus melawan hawa nafsu. Kadang-kadang ngantuk, wudu. Mungkin bikin kopi, gahwa. Bukan untuk nonton bola, enggak. Untuk baca Quran. Bukan untuk piala dunia, tidak. Ya. Tapi untuk baca Quran, enggak ada masalah. Selama itu membantu kita, yakni untuk apa namanya beribadah pada Allah, maka ini sebagai wasilah saja. wasilah. Nah, jadi ketika Al-Quran mengatakan pada orang yang membaca di hari kiamat kelak, engkau dulu yang bahwa aku yang menjadikan engkau haus di siang hari karena banyak membacanya, dan aku yang menidurkan yang menjadikan engkau tidak tidur di malam hari, ini adalah semacam ada dorongan untuk seorang ketika membaca itu dia melawan hawa nafsunya, melawan kemalasannya. Maka yang baca Al-Quran itu harus ada waktu, harus kita siapkan waktu. Karena kita selalu beralasan sibuk, aku sibuk, semua sibuk. Begitu Al-Quran aku sibuk. Tapi kalau yang lainnya tidak, maka harus ada semacam paksa, memaksa diri kita ya untuk atau menekan diri kita untuk menyiapkan waktu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW menunjukkan keutamaan kedua orang tua yang mendidik anak mereka untuk membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Mereka akan mendapatkan ganjarannya. Ya, diberikan pakaian, perhiasan yang mereka sendiri bertanya-tanya, dari mana perhiasan itu? Maka dikatakan pada mereka, tentu oleh malaikat atau Allah Ta'ala, bahwa itu adalah karena dari anakmu. Engkau menjadikan anakmu mengambil Al-Quran itu. Jadi membacanya, memahaminya, atau menghafalnya. Ini keutamaan orang tua yang mendidik anak mereka dengan Al-Quranul Karim. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan orang yang membaca atau menghafal Al-Quran karena derajatnya sesuai dengan hafalannya. Dia terus disuruh membaca di hari kiamat dan terus naik derajatnya. Semakin dia membaca, semakin naik derajatnya. Sampai pada batas hafalannya. Jadi keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, dan bacaan Al-Quran ada yang cepat, ada yang tertil. Ya, memang membaca Al-Quran itu ada beberapa macam bacaan. Ada bacaan untuk menghatamkan Al-Quran, dan itu hal yang terpuji, boleh-boleh saja. Seorang baca satu minggu hatam atau satu bulan sekali hatam, itu bacaan yang baik. Tapi ada bacaan yang dia memerlukan konsentrasi, dia memahami maknanya, membaca terjemahannya, mencari kandungannya. Ini memerlukan waktu yang lebih panjang. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan dua bacaan tersebut, memahami dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah kalian akan Al-Qur'an, fa innahu syafi'un li ahlihi yaumil qiyamah, karena Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, iqra'u az-zahrawaini al-baqarata wa ala imran, bacalah kalian Az-Zahrawain. Ini nama dari dua surat ini, Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, bacalah dua surat ini. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena mereka atau dua surat ini akan datang di hari kiamat kelak. Ka'annahuma ghamamatan, mereka ibarat dua naungan, awan yang menaungi orang yang membacanya. Au ka'annahuma ghoyayatan, atau mereka ibaratnya ghoyayatan, ma adhallaka min fawkika, sesuatu yang menaungimu di atasmu, itu namanya ghoyayah, ya ghoyayatan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau mereka yang surat Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang di hari kiamat, keduanya seakan-akan dua kelompok burung yang penuh padat yang menaungi orang yang membacanya. Sawaf. Yuhajani an ahlima yaumal qiyamah, mereka membela orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Jadi dua surat membela orang itu. Tsumma qal, kemudian kata Nabi alaihi wasallam, Iqra'u al-Baqarata fa inna akhdhaha barakah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah karena mengambilnya, yakni membacanya, memahaminya adalah barokah. Ya, wa tarkaha hasratun, dan meninggalkan surat ini adalah kerugian. wala tastati'uha al-batala, dan para tukang sihir tidak mampu melawan. Ini orang selalu membaca surat Al-Baqarah ini. Itu diantara riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Baqarah. Ya, surat ini memiliki keutamaan dan kemuliaan. Baik, sudah masuk. Kita lanjutkan. Insyaallah nanti dilanjutkan ya surah, mulai dari ayat yang pertama surah Al-Baqarah ya Alif Lam Mim ayat yang pertama dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa marzuqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqiinuun. Dan seterusnya. Nah, nanti tentang masalah huruf Alif Lam Mim. Ya, ini namanya huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada sejumlah surat-surat Al-Qur'anul Karim. Jadi huruf-huruf ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa huruf-huruf yang disebutkan dalam permulaan-permulaan surat itu berjumlah 14 huruf. Ada 14 huruf. Jadi Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ta Ha Yasin, Qaf Nun. Semua huruf-huruf ini yang disebutkan pada permulaan-permulaan sebagian surat jumlahnya ada 14 huruf. Sedangkan huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Huruf hijaiyah ada 28 huruf. Jadi setengah dari huruf-huruf hijaiyah itu yang disebutkan dalam sejumlah surat, permulaan surat-surat dari Al-Qur'anul Karim. Ada disebutkan di sini ada 14 huruf yang bisa dikumpulkan dalam kalimat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. 14 huruf itu terungkap dalam nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nas yang muhkam. Jadi Allah Ta'ala yang sudah jelas kebenarannya, dan ini huruf ada rahasianya. Hanya Allah mengetahui makna-makna dari huruf-huruf ini. Makanya kalau ada orang mentakwilkan, itu semua tidak ada dasarnya. Walaupun ada sebagian, bahkan dari kalangan sahabat. Jadi intinya bahwa perkataan pendapat ulama yang paling kuat dalam masalah ini, bahwa makna huruf-huruf ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi nasun, huruf pertama nun. Ya surat Al-Qalam permulaannya nun. Kemudian ada surat Sad, ada huruf Sad dalam surat Sad. Ada Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad. Kemudian ada Ha Kaf Ya Mim. Ya, sama Ha Mim, huruf Ha Mim. Kemudian Kaf ya tadi dalam surat Maryam. Ya. Kemudian ya juga Kaf Ha Ya Ain Sad. Kemudian Mim, Alif Lam Mim, Qaf dalam surat Qaf, Alif surat Alif, huruf Alif dalam surat seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan yang lainnya. Kemudian Ta Ha Ain, Kaf Ha Ya Ain Sad. Kemudian Lam, Alif Lam, Ha ya Ta Ha. Ha. Kemudian Sin, Ya Sin. Ra, Alif, Lam, Ra. Itu 14 huruf dalam kalimat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nas-nas ini adalah nas yang dari Allah Ta'ala ya. Dan dia ini qati', pasti. Ini adalah untuk melemahkan ya orang-orang yang mau mengatakan Al-Quran buatannya Muhammad, Al-Quran itu ini dan itu. Karena apa? Karena setiap selesai menyebutkan surat-surat ini, apa permulaan huruf-huruf ini, Allah Ta'ala selalu menyebutkan keutamaan Al-Quranul Karim. Makanya huruf-huruf ini adalah untuk melemahkan manusia. Alif Lam Mim, setelah Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fih, Allah sebut tentang Al-Quran. Ya. Kemudian juga dalam surat yang lainnya banyak selalu disebutkan oleh Ibnu Katsir, setiap selesai membaca huruf-huruf ini selalu Allah menantang manusia dengan menyebut keutamaan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini untuk melemah, ini menunjukkan salah satu mukjizat Al-Qur'an Al-Karim, dan tidak ada yang bisa membuatnya. Ya, tidak ada yang bisa membuat yakni permulaan surat-surat ini dan huruf-huruf tersebut. Itu diantara perkataan para ulama tentang huruf-huruf permulaan dari Al-Quranul Karim, atau sebagian surat dari surat-surat Al-Quran Al-Karim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ada sebagian orang yang mereka berupaya untuk mentafsirkan huruf-huruf ini, tetapi selama tidak ditafsirkan oleh Nabi SAW, karena beliau membiarkan, dalam arti tidak menjelaskan, maka kita tetap mengatakan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui makna dari huruf-huruf itu pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Quranul Karim. Amanna bihi, kita beriman kepada itu semuanya. Kullun min indi rabbina, semua ini dari Allah, dari sisi Rabb kami. Oleh itu inilah sikap yang semestinya diambil oleh setiap orang muslim dalam imannya kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat Nabi SAW yang kekal abadi. Jadi kalau para nabi itu mempunyai mukjizat, mukjizat yang mereka terputus dengan wafatnya nabi itu. Setiap nabi yang Allah berikan mukjizat, mukjizat mereka terputus. Kecuali Al-Quranul Karim, yaitu mukjizat Rasulullah SAW, yang dia ada mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal, tidak ada yang bisa menandinginya sampai kapanpun. Ya, seandainya manusia seluruhnya dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini, tidak akan mampu. Makanya Al-Quranul Karim adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu keutamaan kaum mukminin, kaum muslimin, dan keutamaan Rasulullah SAW, yaitu dan adanya Al-Quranul Karim, kitab yang maksum yang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, aku lakukan lihada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.